apa pemaknaan atau esensi dari nama Ramadan ini? Dari situ kita syukuri ada sesuatu yang sangat luar biasa diturunkan. Tapi persoalannya, Allah memberikan nama terbaik untuk puasa ini dengan segala keutamaannya. Bukan bulan-bulan biasa, bukan nama biasa. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Melekatkan nama yang sangat spesial, dinamakan dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Puasa yang saya wajibkan, kata Allah. Dengan segala keistimewaannya, bukan momentum biasa, tapi saya tetapkan di bulan Ramadan yang saat itu Al-Quran diturunkan. Pertanyaannya, apa pemaknaan atau esensi dari nama Ramadan ini yang menghadirkan nilai-nilai keistimewaan di dalamnya? Karena setiap perintah yang jelas kewajibannya, jelas Qurannya, jelas hadisnya, jelas ijma' ulama'nya, ada rahasia dalam setiap titian salinan huruf dan kalimatnya. Paham sampai sini? Kita lanjutkan insyaAllah. Di antara para ulama yang concern membahas tentang pemaknaan nama Ramadan ini, salah satunya Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi. Beliau menuliskan satu bagian khusus di kitabnya ini tentang pemaknaan Ramadan ditinjau dari sudut pandang makna bahasa Arab plus kaitannya dengan dalil-dalil dalam hadis-hadis Nabi SAW juga terkait dengan fakta-fakta historis yang ada dalam kehidupan masyarakat Arab pada masa itu. Kita bacakan sebagiannya, kita turunkan dalil-dalilnya, dan dengan itu mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita lebih paham cara menyikapinya, bukan seperti Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ke-14, paling kanan sebelah bawah. Ismu Ramadan. Makna dari nama Ramadan. Jangan sampai ditanya, apa itu Ramadan? Puasa. Apa itu puasa? Ramadan. Masya Allah. Luar biasa. Tasmiyatu hadha syahri bi Ramadan. Adapun nama bulan ini yang menghadirkan momentum puasa dinamakan dengan Ramadan, ada setidaknya tiga pemaknaan di dalamnya. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang Ramadan ini. Mereka terima dan itu. Di antara sekian makna yang banyak, ada tiga makna yang paling utama. Ramadan memiliki tiga makna utama. Satu, ini di sini singkat, nanti saya turunkan dalil-dalilnya. Boleh jadi tidak tercatat di sini, tapi nanti kita turunkan. Bismillah. Satu, li'annahu kana yusadifu zaman ramba wahyallati yashtaddu fiha al-har fi jaziratil Arab. Kenapa dinamakan dengan Ramadan? Karena yang pertama, momentum diwajibkan puasa ini bersamaan dengan bulan yang oleh orang Arab sebelumnya diberi nama dengan nama Ramadan. Jadi nama Ramadan ini, menurut pernyataan yang pertama, pendapat pertama, itu bukan nama spesial yang khusus. Namun menunjukkan satu masa, satu waktu, yang memang orang Arab sudah menamainya dengan nama Ramadan pada saat itu. Terambil dari kata ramba, yaitu panas yang sangat membakar. Terik panas yang membakar. Ramadan terambil dari kata ramba. Jadi begitu kewajiban turun, pada bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah, begitu turun ayat, perintahnya Ramadan. Syahr Ramadan. Turun di bulan Sya'ban. Diminta dikerjakan di bulan Ramadan. Ketika disebutkan nama Ramadan, kata pendapat ulama yang pertama, ini tidak menunjukkan makna tertentu, tapi menunjuk kepada nama bulan yang memang orang Arab sudah mengenalnya. Disebut dengan Ramadan, karena pada masa itu, suasana panas memang sedang terik-teriknya pada saat itu. Berasal dari kata ramba, yang berarti, biasanya, orang Arab kalau ingin memberikan nama pada satu waktu, entah itu bulan atau bahkan tahun, mereka akan melekatkan nama itu pada peristiwa yang melekat di dalamnya. Jadi kalau ada peristiwa khusus yang umumnya terjadi pada masa-masa rentang itu, maka mereka akan namakan pada waktu itu dengan nama-nama waktu yang melekat di dalamnya. Contoh, misal Saat musim-musim mereka alami, banyak tumbuhan mulai muncul. Allah. Musim semi maksudnya. Tumbuhan muncul, mulai berbunga, daun-daun mulai mekar dan sebagainya. Maka mereka namakan dengan Rabi'. Rabi'. Bulan saat tumbuhan itu mulai muncul. Rabi'. Sampai-sampai mereka membuat syair terkait dengan ini. Al-Bukhtari punya syair. Atakar rabi'u yakhtalu dhahika minal husni hatta kada an yatakallama. Duhai, musim semi telah muncul. Saking bagusnya, tumbuh-tumbuhan mulai mekar. Bunga-bunganya mulai berwarna. Seakan-akan memberikan senyuman, bahkan kiranya terlihat seperti ingin tertawa. Jadi begitu mereka melihat tumbuhan mekar, ini bagus, lekatkan nama yang sesuai dengannya. Rabi'. Contoh, Sya'ban, bulan keberapa? Nama atau tujuh? Yang keenam angkat tangan. Tujuh. Delapan. Delapan. Bukan enam, bukan tujuh. Rajab bulan ke? Oh, Rajab. Tujuh. Ya. Sya'ban yang delapan. Ya. Sya'ban bulan delapan. Hati-hati. Sya'ban bulan delapan. Pertanyaannya, sebentar. Kenapa disebut dengan Sya'ban? Apa itu Sya'ban? Dari kata tasya'ub. Apa itu tasya'ub? Dari kata syu'ab. Apa itu syu'ab? Komunitas yang menyebar. Komunitas menyebar. Kalau penyebaran ini menyatu, membentuk kelompok-kelompok, misal RT nyatu jadi RW, RW nyatu jadi kelurahan, kelurahan nyatu jadi kecamatan, kecamatan nyatu jadi kabupaten, yang lainnya kota, jadi provinsi dan sebagainya, maka jama'nya jadi syu'ub namanya. Syu'ub. Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Hei manusia, kami ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Dan kami jadikan penyebaran semua itu menyatu dalam komunitas-komunitas. RT sekian, RW sekian, kelurahan sekian. Di mana alamatnya? RT sekian, RW sekian, dan seterusnya. Paham? Itu syu'ub namanya. Tapi kalau Anda ingin berbicara tentang masyarakat yang berkelompok ini, kemudian pergi berkelompok-kelompok, misal RT sekian, pergi jalan. RT sekian, pergi jalan lagi. Yang ini ke Ancol, yang ini ke Dupan, ini ke Puncak, ini ke Taman Safari, ini ke Taman Bogor, dan seterusnya. Berbeda-beda. Maka kalimatnya disebut dengan tasya'ub. Tasya'ub. Kalau semakin banyak yang tersebar, memencar, pergi ke tempat tertentu, maka disebut dengan Sya'ban. Kenapa bulan ke-8 ini disebut dengan bulan Sya'ban? Karena pada masa itu, orang-orang di komunitas Arab itu banyak menyebar mereka semua untuk mencari air pada saat itu, untuk persiapan di bulan ke-9 Ramadan. Karena kalau sudah panasnya terik luar biasa, itu susah untuk keluar, Pak. Saya pernah beberapa kesempatan di Timur Tengah, itu merasakan bagaimana itu sampai tingkat panas 57 derajat. AC sudah tidak pengaruh dinginnya. Ya, itu terasa luar biasa. Begitu keluar, ada angin, panas, kayak tertampar saja, dan sebagainya. Itu jalan itu seperti itu, panasnya luar biasa. Ya, nah itu panas. Jadi kesempatan untuk keluar itu tidak mudah. Kadang-kadang mau makan juga malas. Padahal tempat makan itu tidak begitu jauh. Tinggal jalan, ada makanan. Disiapkan, tinggal ngambil. Makanan dituangkan, tinggal makan. Cuman karena panasnya luar biasa, keluar itu tidak mudah. Nah, mereka bersiap sebulan sebelumnya, menyebar mereka mencari sumber air untuk mengumpulkannya di rumah. Saat dibutuhkan mereka bisa minum dan tidak harus keluar lagi saat terik panas itu datang. Karena itu bulan ke-8 disebut dengan Sya'ban namanya. Ramadan, bulan panas. Paham? Nah, ini yang pertama. Jadi nanti teman-teman, pada masa Islam, saya masuk pada bagian kedua, nama ini tetap dipertahankan. Semua nama, 12 nama yang sudah ada sebelumnya dipertahankan dalam masa Islam yang paling indah. Nanti saya teruskan pada pertanyaan 2 dan 3. Yang paling menarik dalam setiap nama ini ada nama-nama yang terkait dengan hadis-hadis, bahkan esensi-esensi ayat yang turun. Rajab tetap Rajab. Di masa jahiliyah ada Rajab. Sya'ban tetap Sya'ban. Al-Muharram tetap Al-Muharram. Safar tetap Safar. Nanti 12 nama ini itu ada maknanya ketika syariat diturunkan. Paham ya? Termasuk tahun. Baik, saya tanya pada Anda. Nabi dilahirkan tahun apa? Kan? Gak disebutkan tahun-tahun Masehinya. Gak disebutkan tahun Hijriahnya belum datang. Tapi yang disebutkan tahun ketika ada peristiwa terjadi di dalamnya. Begitu gajah datang, gajah datang, gajah datang. Abraha bawa gajah dan sebetulnya. Dan seterusnya. Dilahirkan Nabi disebut tahun gajah. Coba bayangkan, kalau pada saat itu yang banyak datang bukan gajah. Misal, kakak tua datang banyak. Oh, Masya Allah. Maka tahunnya disebut dengan? Ah, Alhamdulillah. Paham ya? Ah, baik. Dua. Di bahasa Arab tuh banyak yang unik-unik, Pak. Karena harakat juga ada maknanya. Fathah ada maknanya, kasrah ada maknanya, dhammah ada maknanya. Bahkan nanti makna itu dibawa ke tajwid. Dhammah, dha, sesuatu yang mengumpul, u. Kalau Anda menyebutkan harakat dengan dhammah, maka berkumpul kemudian di mulut Anda, kan? Fathah terbuka, kalau disebut fathah, kan? I, tipis, harakat yang tipis, i, tipis, i, anti, ti, ti, ti, ti, gitu ya? Anta, antum, ya? Nah, itu ada indah. Jadi kalau Anda terapkan dalam pembacaannya pun, itu harakatnya akan nempel. Dan hebatnya, nanti di ilmu tertentu khusus tentang, ini, ma'anil logah. Kema'anil huruf itu ada makna-makna. Kenapa perempuan identik dengan kasrah, laki-laki identik dengan fathah? Jadi kalau Anda disebutkan, kamu laki-laki apa? Anta, tapi kalau ke perempuan apa? I, ti, anti, ta, anta. Kenapa? Untuk menunjuk harakat kasrah itu tipis. Karena perempuan itu harakat-harakatnya penuh dengan kelembutan. Tipis, i, karena sifatnya lebih lembut. Ada keanggunan di dalamnya. Dia ada harakat-harakat yang ketika disebutkan kalimatnya mewujudkan karakteristik kehidupannya. Laki-laki tidak terbuka. Oh, fatah, penuh dengan di bawah. Fatah alamatnya nasab. Nasab sesuatu yang tertancap dengan kuat. Kalau sudah punya prinsip yang kuat, sulit kemudian untuk ditolak. Papa sudah katakan begini, tapi pa tidak begini. Fathah, perempuan tidak, i, kasrah. Masya Allah. Dah pulang dari sini jam 1 malam. Begitu keluar, setia. Anda enggak usah takut, tunjuk. Kasrah ya. Itu sudah selesai masalah. Terus dia berubah. Fathah ya. Sudah, habis itu lari.